Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi farada 'alal muslimina khamsas salawatin fil yawmi wal lailah la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala hadzal nabiyyil karim Muhammad Rasulullah wa huwa afdalul abidin wa imamul muttaqin wa qaidul mujahidin wa sayyidul mursalin wa 'ala alihi wa ashabi ajmain. Pemirsa Hikmah Pagi yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas karunia iman dan Islam serta karunia sehat jasmani yang kita rasakan seperti sekarang ini. Pemirsa, pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas satu topik yang insya Allah menarik dan perlu bagi kita semua, kita yang senantiasa mengkaji agama dan senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran agama, apa yang diajarkan oleh Rasulullah secara konsisten. Tema itu adalah menumbuh kembangkan dan menjaga iman. Mengapa tema ini perlu untuk dibahas pada pagi hari ini? Karena kita tahu bahwa iman seseorang itu acap kali bertambah dan acap kali berkurang. Di dalam Al-Quran banyak sekali digambarkan tentang nasib manusia yang tidak menguntungkan. Dalam surat Al-Asr dikatakan innal insana lafi khusrin. Lalu ada ayat yang menjelaskan juga innal insana lazulumun kafar dan seterusnya. Nah, manusia potensial untuk menanggalkan keimanannya, tetapi juga diwajibkan, diharuskan untuk senantiasa meningkatkan keimanan kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Untuk itu kami menghadirkan seorang narasumber yang seorang ulama, seorang mubalig dan sekaligus seorang pejabat di Departemen Agama Republik Indonesia, yakni Al-Mukarram Ustadz Trandas Haji Ahmad Jauhari MSI. Mari kita temui. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik Ustaz, ya kita tahu bahwa Ustaz dengan tugasnya sebagai pejabat ya, Direktur Penerangan Agama Islam Departemen Agama, Ustaz sering keliling dalam rangka tadi ya, menumbuh kembangkan dan menjaga iman bagi masyarakat kita, mulai dari yang di kota maupun yang di daerah. Pemirsa, pada kesempatan pagi hari ini kami hadirkan pula mahasiswa-mahasiswi dari UIN Jakarta Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Assalamualaikum. Dan pada pagi hari ini pemirsa, kami hadirkan juga kelompok musik dari GSJ, Generasi Seniman Jalanan Bulungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, kami akan berbincang-bincang tentang tema yang menarik, yakni tentang menumbuh kembangkan dan menjaga iman, dengan menghadirkan narasumber kita yang subhanallah kita sering juga memang mengikuti siraman rohani, pencerahan dari beliau ya, selaku direktur dari Penais Departemen Agama. Langsung saja kita mulai, dan perlu kami ingatkan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Mari kita mulai. Ustaz, mungkin bisa diawali dengan tausiah Ustaz atau penjelasan dari tema ini. Silakan Ustaz. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu mawalah. Saudara pemirsa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin, akhina fillah, adik-adikku, anak-anakku yang hadir pada studio pada pagi hari ini. Masalah iman ini luar biasa. Dewasa ini keimanan kita kadang dirongrong dengan persoalan-persoalan yang ada dari dalam diri kita, tapi juga yang lebih banyak justru datang dari luar kita. Betapa di sana sini kita melihat, mohon maaf, ini tampilan-tampilan yang dalam tanda petik menurut kaum muslimin itu merupakan torehan-torehan maksiat. Ini juga akan mengganggu iman kita. Karena apa? Karena iman itu kan kita tahu, iman adanya di dalam hati. Tadi bereratan dengan pembicaraan kita beberapa minggu yang lalu tentang hati. Maka berbicara iman juga kita tidak lepas tentang berbicara masalah hati. Karena yang namanya iman itu adanya di dalam hati. Hati. iman itu kan iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalb, wal amalu bil arkan. Ucapan kita, pembetulan di hati kita, dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan kita. Iman inilah yang nantinya kita akan membawa kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, memelihara iman dan menumbuh kembangkannya sangat-sangat penting sekali. Beberapa minggu yang lalu, saya mengatakan salah satu tipe hati manusia adalah hati yang di dalamnya ada potensi iman, sekaligus ada potensi munafik. Munafik. Gitu? Nah, di sana disebutkan, qalbun qalbul musaffah, qalbun fihi imanun wa nifaqun. Hati yang bagaikan benda yang berlapis-lapis, di mana dia diumpamakan bagaikan hati yang di dalamnya ada potensi iman, tapi sekaligus juga ada potensi munafik. Dijelaskan di sana, wa matsalul imanu fihi kamatsalil baqah. Potensi iman dalam hati manusia adalah bagaikan benih. Yamudhu al-maut thayyib. Di mana benih ini akan tumbuh dan berkembang manakala disirami dengan air yang baik. Nah, menumbuh kembangkan potensi iman harus disirami dengan air yang baik. Apa air yang baik untuk menumbuh kembangkan potensi iman itu? Kita akan bahas selanjutnya. Ustaz, subhanallah, luar biasa yang Ustaz terangkan, Ustaz. Jadi persoalan kemudian adalah bagaimana agar iman kita senantiasa yang dominan dan senantiasa meningkat, bukan malah berkurang ya. Kita tahu bahwa setan kan sudah bersumpah di dalam Al-Quran untuk menjadikan dosa itu indah bagi manusia. Dan banyak sekali manusia yang tidak menyadari akan hal ini, sehingga mereka melakukan hal yang di luar rambu-rambu agama gitu. Bagaimana untuk membawa kepada keselamatan ini? Iya, memang musuh manusia dari dulu itu ya setan yang paling luar biasa ya. Yang luar biasanya itu setan itu profesional. Sedangkan kita manusia itu amatir. Setan profesional karena dia gak mati dari dulu sampai sekarang. Wah, gak tahu bentuknya kayak apa itu ya. Sehingga dia memang ahli dan lihai. Sementara kita ya kuliah aja di UIN 5 tahun selesai, ya kan? Apa benar kita menjadi profesional di bidang agama? Apalagi menghadapi setan-setan yang sangat-sangat profesional ini. Termasuk saya direktur juga masih amatir ini kalau menghadapi setan ini. Ya buktinya kalau melihat yang ini masih suka tertarik juga ya kan? Artinya apa, setan itu luar biasa profesional sementara manusia amatir. Oleh karena itu Anda seberbahagia. Ini luar biasa dalam konteks dengan menumbuh kembangkan potensi iman manusia itu. Baginda Rasul pernah dialog dengan sahabat-sahabatnya. Dalam dialognya itu baginda Rasul menekankan begini, ashabi jadidu imanakum, tingkatkan iman kalian. Pesan Rasul kepada sahabat. Bayangkan sahabat kurang apa imannya. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan wah, orang-orang luar biasa sekali imannya. Tapi kepada mereka yang begitu hebat itu baginda Rasul berpesan, jadidu imanakum, tingkatkan iman kalian, tumbuh kembangkan iman kalian, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat qalu kaifa nujaddilu imanana ya Rasul, kata para sahabat, aduh gimana ya kita cara menumbuh kembangkan iman kita ini. Kalau sahabatnya orang Jakarta barangkali, aduh gimana, ini udah harta udah habis-habisan untuk berperang di jalan Allah, ya enggak, jamaah terus, masih juga sudah ditumbuh kembangkan nih, kurang apa lagi. Kalau kaifa nujaddidu imanana ya Rasul, bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan iman kami ya Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, jadidu imanakum bikathrati qauli la ilaha illallah, tumbuh kembangkan iman kalian dengan banyak-banyak berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang penting. Adik-adik para mahasiswa ini suka berzikir enggak? Jangan-jangan doanya habis sholat, Allahumma lantas jalan, wa minka jalan, wa alaika ya'udu jalan. Kayak yang hebat aja, assalamualaikum, assalamualaikum, lantas jalan aja. Mending kalau sholatnya khusyuk, sholat sambil ngitungin tunggakan di warung Pok Ani. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berapa ya utang saya? Masya Allah, ini kiriman gak datang-datang. Saya dulu waktu jadi mahasiswa kayak kalian, pengalaman? Pengalaman Anda saya pikir ya, saya kira enggak kali ya. Enggak terlalu beda. Artinya, berdasarkan pengalaman itu jangan diikuti. Oleh karena itu ada yang super bahagia. Habis sholat berzikir kepada Allah, tidak semata-mata, bukan saja untuk menumbuh kembangkan potensi iman kita seperti disarankan oleh baginda Rasul tadi, sekaligus juga sebagai bukti tobat kita, karena kita dalam sholat kita sudah cedera tadi. Iya, betul. Kita sholat sambil mencuri, apa itu gerakan kita gak beres, hati kita kemana-mana. Sholat badan kita aja yang bagus. Kata baginda Rasul, wah ini ya, sabda Rasul, innal amda la yusalli sholatan wa ma yuktabu min sholatihi illa niswaha illa thuluthaha illa rubu'aha illa khumusaha hatta illa usyuruha innama yuktabu min sholati abdin ma akula minha. Seseorang sholat, tapi dari sholatnya ketahuilah, bisa jadi nilainya hanya setengahnya saja. Bisa jadi seperempatnya, sepertiganya, seperlimanya, seperenamnya, sampai sepersepuluhnya. Kenapa? Kata baginda Rasul, innama yuktabu min sholati abdin ma'akola minha. Sholat seseorang kualitasnya, nilainya sangat tergantung seberapa jauh dia menghayati sholat itu, melibatkan hatinya di dalam sholat. Kita waktu sholat jalan-jalan kemana-mana. Sholat di Masjid Istiqlal, hatinya di Cirebon. Maklum Kang Johari mau Cirebon sih. Kayak kue, lu ada karuan. Sholat kita suka kayak gitu. Oleh karena itu habis sholat berzikir kepada Allah, mengurangi dosa kita. Betul. Kata Allah, lucu si Johari nih. Kamu nih menghadap tapi mukanya ke belakang. Saya berbincang sama ustaz kita, kan berdialog ini. Iya. Cuma kalau bicara gini, begini ngomongnya kan, kata ustaz kita, ini direktur model apa ini? Kan gitu. Iya. Bicara ke sambil nungging, gitu kan? Iya. Membelakangi. Iya. Demikian juga kita sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan hanya badan kita, tapi hati kita dilibatkan, berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat yang melibatkan hati sepenuh hati inilah yang tanha wal mungkar, tanpa melibatkan hati. Dan kita sekarang melibatkan mahasiswa untuk pembahasan ini, San. Anda, alhamdulillah lebih dini Anda mendapat penjelasan semacam ini. Saya mencari sendiri dapat ini. Anda ini dapat dari saya ya. Ya, mudah-mudahan dari mahasiswa membahas tentang menumbuh kembangkan dan menjaga iman sangat-sangat perlu bagi Anda sekalian, Anda yang sedang berproses untuk menjadi orang nantinya, orang yang berhasil, orang yang minimal bisa seperti Ustaz Johari, minimal ya. Syukur-syukur bisa lebih dari Ustaz Johari. Amin. Baik. Saya doakan. Silahkan pertanyaan untuk Ustaz Johari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arbilatu Soliha dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tentang menumbuh kembangkan iman ya Pak Ustaz, yang saya tanya, yang kita ketahui bahwa iman itu kan bersikap relatif, artinya iman itu bisa naik, bisa turun, bisa bertambah dan kurang, ya jiduayankus istilahnya seperti itu. Yang saya tanyakan, bagaimana cara kita mempertahankan dan menjaga iman itu sendiri Pak Ustaz? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selain Armilatus Solihah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farho Iria dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ustadz, yang pertama, bagaimana caranya kita untuk memiliki potensi iman yang kuat, serta adakah tingkatan dalam iman tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu Ustadz ya, silakan. Oke. Iya. Dari yang tadi, yang belakangan, ada nggak tingkatan iman? Jelas ada dong. Buktinya bisa naik, bisa turun kan. Jadi itu wengkus. Bisa naik, bisa turun. Kemudian bagaimana kita bisa memelihara, menumbuh kembangkan iman? Tadi yang bisa kita lakukan, sholat tertib. Ya, pada waktu sholat, hayati benar bahwa kita sedang sholat. Kita harus adil pada diri kita sendiri. Kita harus adil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan kita kadang-kadang kita nggak adil pada diri sendiri. Lagi sholat, waktu kita masih dipakai juga untuk yang lain. Hmm. Ini kita gak adil. Padahal manfaat sholat itu untuk kita juga. Hmm. Padahal sholat kita hanya berapa menit sih? Ya kurang lebih kita itu sholat 6 menit lah ya. Hmm. Ada yang 15 menit sholatnya. Kalau ada 15 menit pas mau alaf berarti belum hafal. Kita hanya 6 menit pas sholat, tapi kita enggak adil pada diri kita sendiri. Pada waktu sholat saja kita sudah tanggalkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan ustaz kita, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Jadi kalau hati, kalau kita sholat itu hati kita juga harus sholat menghadap Allah. Hmm. Jangan ditinggalkan hati kita. Jangan kita sholat di musola, hati kita ditaruh di tempat kos. Hmm. Ibu-ibu biasanya malah ditaruh di dapur, Pak. Lalu sholat ingat karena ayam yang belum digoreng lah segala macam. Hmm. Itu kita artinya kita tidak berbuat adil pada diri kita sendiri. Tadi yang kedua saya katakan, baginda Rasul sabdakan tadi, jadidu imanakum bikathrati qauli la ilaha illallah. Tingkatkan iman kalian dengan banyak-banyak membacakan kalimat la ilaha illallah. Membaca kalimat la ilaha illallah di sini pengertiannya adalah harus dihayati, tidak sekedar dibaca. Seperti kita sedang bersumpah. Waktu saya jadi sumpah menjadi pegawai negeri sipil, wallahi demi Allah, saya berjanji. Dihayati benar itu. Sehingga karena menghayati itu aplikasi kehidupan kita juga, kita selalu ingat dengan sumpah kita. Ucapan la ilaha illallah juga begitu, dihayati. La ilaha illallah aila ma'budu illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. La ilaha illallah aila razaqa illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kepada kita hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah aila ghaniya illallah, tidak ada yang kaya hanya Allah yang kaya. Jadi pada waktu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dihayati sambil berikrar sepenuh hati, insyaallah dengan penghayatan kalimat la ilaha illallah yang semacam itu, iman kita semakin meningkat. Ada asarnya, Pak. Mm-hmm. Jadi kalau sedang habis sholat la ilaha illallah, jangan sambil ngantuk. Mm-hmm. Ini ada di masjid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wah, itu mah gak ada asarnya. Pahala mungkin dapat. Ya. Mm-hmm. Tapi asar untuk meningkatkan iman tidak ada. Tapi kalau diikrarkannya dengan penuh hati, sepenuh hati, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kiriman belum datang pun, no problem, serahkan kepada Allah. Insya Allah nanti sore ada kawan yang ngajak makan ke kantin. Begitu. La ilaha illallah. Jadi kita harus begitu. Atiru zikrullah. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan iman bagaimana? Tingkatan iman jelas ada. Ya kan, imannya para malaikat sendiri, para rasul sendiri, ya kan? Iya. Para nabi sendiri. Ingatan di apa, imannya direktur dengan mahasiswa tersendiri juga ya. Tersendiri. Tapi nggak tahu mana yang lebih bagus ya. Jangan-jangan direktur banyak makan sendiri ya, bahkan subhat-subhat. Habis datang ke sana tanda tangan dapat honor, Pak. Padahal kita ceramah hanya 1 jam. Honornya wah gitu kan. Itu karena Ustaz, itu memang sudah Allah janjikan kan, itu bagian dari Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, Ustaz. Betul. Berilmu dan beriman. Yata'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, itu tadi masalah bagaimana menumbuh kembangkan potensi. Yang kedua, anak-anak mahasiswa, jangan tinggalkan satu hari saja tanpa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga menumbuh kembangkan potensi iman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa la rabbihim yatawakkalun. Allah. Kita yang ada di pesantren ya. Iya. innamal mu'minuna, sungguhnya orang-orang yang beriman itu cirinya adalah alladzina, mereka-mereka idza dzukirullah, yang mana kala disebut asma Allah, wajilat qulubuhum, hatinya akan tergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan manakala dibaca ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, imannya akan semakin bertambah. Wa la rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhannya mereka semakin bertawakal. Terus membaca Al-Qur'an itu adalah salah satu upaya untuk menumbuh kembangkan iman kita. Tapi bacanya juga yang benar ya. Jangan baca Al-Qur'an dengan huruf Latin, Pak. Alladzina amanu, karena huruf Latin alladzina amanu la primen. Enggak benar itu. Ya. Ya kan? Iya. Oke. Iya, subhanallah. Ada masih yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Nama saya Feras. Ya. Dari UIN Jakarta. Begini Pak Ustadz, pada zaman yang berkembang ini sering sekali kita temukan pergaulan anak muda yang sangat bebas dan tidak terkontrol lagi. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana cara memperbaiki kembali potensi iman yang masih sangat labil ini dan mengajak sesama umat muslim? Itu saja. Oke. Baik, terima kasih Feras. Ada lagi, silakan. Saya beri kesempatan satu lagi. Oke, Ustaz, baik, nanti kita beri kesempatan lagi kepada mahasiswa. Pertanyaan yang menarik dan perlu saya kira, terutama bagi para mahasiswa, kaula muda dan remaja. Dan Ustaz, sebelum dijawab pertanyaan dari Feras tadi, saya ingin memberikan kesempatan pemirsa untuk menyimak ya dendang lagu yang akan dibawakan oleh GSJ, Grup Musik Generasi Seniman Jalanan Bulungan. Dan lagu yang akan dibawakan sesuai dengan tema kita, yaitu menumbuhkan dan menjaga iman. Lagunya adalah Iman Mutiara, yang dibawakan sebelumnya oleh Raihan. Mari kita simak. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Dakwah Agama Islam, yaitu program yang merupakan kerjasama antara Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Bagi pemirsa yang baru bergabung, kami informasikan bahwa pada kesempatan pagi hari ini kami sedang membahas satu tema yang menarik yang ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita, yaitu menumbuh kembangkan dan menjaga iman. Dalam keseharian kita sering merasakan iman kita bertambah dan berkurang ya. Maka kita akan memperoleh kiat-kiat ya dengan narasumber kita yang merupakan pejabat di Departemen Agama, tetapi beliau sesungguhnya juga seorang mubalig dan pengusaha, yaitu Ustadz Ahmad Jauhari MSI. Mari kita temui Ustaz, kita lanjutkan. Dan tadi sebelum lagu ada pertanyaan dari mahasiswa ya. Silakan Ustaz. Iya. Dalam kondisi saat sekarang ini ya, pergaulan bebas dan seterusnya yang bisa merusak iman kita. Oke, jadilah kita jangan sampai kalah dengan ikan. Ikan itu kalau masih hidup, dia tahunan di dalam air laut, ya, tahunan di dalam air laut, diangkat, kalau dimasak harus dikasih garam lagi. Artinya apa? Artinya air laut yang asin itu tidak mempengaruhi dia. Kenapa? Karena dia punya jiwa yang hidup. Coba itu ikan mati 2 hari saja di laut, ditarik, diambil, Masya Allah, itu asinnya akan lebih daripada garam. Karena apa? Karena jiwanya sudah tidak ada. Nah, oleh karena itu hari berbahagia, para pemirsa rahimakumullah, untuk menjaga supaya iman kita tetap baik, penuhi jiwa kita ini dengan ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sering datang ke majlis taklim, dengarkan pengajian-pengajian itu, siapapun ustadznya, asal jangan ustadz yang ngaku jadi nabi ya. Wah, itu mah brengseknya. Datang pengajian itu, karena itu tadi satu ayatnya sudah disebutkan. Kalau kita sering datang ke majlis taklim, mendengarkan ayat-ayat Allah dibaca, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di rumah kaset kita juga ada kaset pengajian dong. Jangan kaset lagunya anaknya si Oma Irama terus. Siro Irido ya. Irido. Selain dirimu kasih, jangan yang itu terus. Ada tuh Ustaz Muhammad, Ustaz Muhajir, ya enggak? Kalau lagu-lagu juga lagu-lagu yang Islami. Nah, sekarang lagu-lagu suka aneh-aneh aja sekarang. Tapi belakangan ini sudah mulai bagus lah lagu-lagu apa tuh? Ada nasid ya, kasidah. Di saya juga di Direktorat Nurul Agama Islam itu kan ada subdit seni budaya Islam. Insya Allah itu akan kita galakan seni-seni nasid ya. Kemudian itu yang namanya solawat, sulawat, simtudror ya. Nah itu. Nah tadi jiwa kita penuhi itu. Caranya apa? Salah satu di antaranya sering ke majlis taklim. Yang kedua, sering membaca sirah nabawiyah. Dengan sering membaca riwayat Nabi, kita akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi adalah tanda-tanda keimanan kita. Baginda Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang manakala aku belum lebih dicintai ketimbang cintanya dia kepada kedua orang tuanya, cintanya dia kepada anak-anaknya, dan cintanya dia kepada manusia-manusia lain. Artinya cinta kepada Rasul adalah barometer seberapa banyak tingkat keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita makin cinta kepada Rasul, artinya iman kita makin bagus. Bagaimana kita akan meneladani ajaran Rasul kalau kita tidak cinta sama beliau? Bagaimana kita akan sholat malam sebagaimana dilakukan oleh Rasul kalau dengan Rasulnya saja kita enggak suka? Ini yang saya suka heran pada saudara-saudaraku kaum muslimin, kadang-kadang dengan baginda Rasul itu ngomong asal aja. Muhammad mengatakan, Muhammad de sopo? Sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak Nabi Muhammad, begitu dong. Jangan pakai Muhammad-Muhammad aja emang. Tetangga ente, kakak ente. Kalau Muhammad yang lain boleh, tapi kenapa baginda Rasul yang bersabda dalam sebuah hadis itu, hendaknya jangan samakan panggilan kepada beliau disamakan dengan panggilan kepada sesama kalian semua. Itu perintah baik Allah. Ya, nah, kalau kita sudah menyebut saja sudah enggak mau dengan hormat, bagaimana? Saya dengan Ustaz kita ini, saya enggak berani mengatakan nama aja, enggak berani. Ustaz gimana? Khair, baik-baik. Gimana anak-anak di rumah? Panggil Ustaz. Tidak sebut nama aja kan? Antum juga enggak akan berani dong manggil saya Johari-Johari, enggak akan berani. Bagaimana mungkin kita dengan Nabi Muhammad manggil hanya Muhammad saja? Betul. Dan itu ada di dalam sirah Nabawi ya. Ketika Nabi Muhammad memulai dakwah jahriyah, mereka mengumpulkan kerabatnya. Setelah terkumpul, kemudian menyampaikan sesuatu yang diamini. Arwaitu min akhbar tukum anna khaylan takhruzu min safi hajal jabal akun tumu sediki, ya kan gitu ya. Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu kepada mereka, bagaimana menurut kalian kalau aku katakan akan ada seekor kuda keluar dari bukit ini, apakah kalian akan mempercayai? Semua serempak bilang iya. Tetapi kemudian ada dari belakang yang berkata dengan tegas, ya Muhammad Ali Hazza Jama'ah, ya Muhammad Ali Hazza Jama'atana, hai Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami semua? Lalu kan di surat Allah, turunlah surat Al-Lahab, tabat siada abil habi watab. Artinya bahwa memanggil Nabi Muhammad dengan nama langsung tanpa ya Rasulullah ya Nabi, kemudian Allah mencela. Begitu Ustaz. Al-Qur'an sudah memberikan gambaran itu Ustaz ya. Betul, betul. Jadi saya setuju dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi bahwa taj'alu du'a rasul kadu'a ba'dukum ba'd. Ya. Subhanallah, ini satu tema yang menarik pemirsa, bicara tentang menumbuh kembangkan dan menjaga iman. Nah, bagi kita, PR bagi kita, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz ya, di antara kiatnya adalah kita senantiasa atau hendaknya sering-sering mendatangi pengajian. Saya ingin garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, mendatangi pengajian. Saya dari Bogor, Ustadz dari Cirebon, saya dari Bogor, di Dermaga. Di Dermaga itu ada kelompok, ya, sebagian kecil masyarakat yang dia berguru kepada seorang guru tetapi salah ajarannya. Misalnya sholat itu hanya 3 kali dalam sehari, bahkan rakaatnya hanya 2. Dan sedemikian rupa pemahaman itu diikuti dan betul-betul dia yakin betul akan ajaran gurunya itu. Dan ini mungkin tugas ustadz nih. Ini masih berlangsung saat yang sekarang sampai sekarang ini. Di daerah mana? Ya, di daerah Dermaga, Bogor. Di daerah Bogor, ya. Bahkan ya bagi dia zakat juga enggak perlu begitu. Subhanallah. Nah, ini artinya salah kepada pengajian kan? Salah memanggil guru ya. Salah memanggil guru. Nah, tugas mungkin dari Departemen Agama nih membersihkan hal yang seperti ini ya. Saya sebetulnya begini. Kita ini punya penyuluh di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia penyuluh kita kurang lebih 100.000. Setiap kecamatan ada, setiap kampung mestinya ada. Memang belum setiap kampung ada ya. Tapi kita sudah punya 100.000 penyuluh. Nah, ini saya melalui forum ini ya, saya berharap rekan-rekan penyuluh seluruh Indonesia, saya harapkan Anda mengintensifkan dakwah. Amati perkembangan umat. Betul. Karena kita alhamdulillah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih menjadi orang-orang pelaku dakwah. Wah, itu luar biasa, Pak. Orang-orang pelaku dakwah itu ada dalam Al-Qur'an disebutkan. Insyaallah kalau ada dalam Al-Qur'an masuk surga kita. Yang disebut dalam Al-Qur'an itu bukan hanya nama Nabi Muhammad, nama Sulaiman, Yunus, Yusuf. Pelaku dakwah itu ada. Wa makana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak seogianya orang-orang yang beriman itu semuanya berangkat dari tentara. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum. Seogianya sebagian dari mereka itu ta'ifatun liyatafaqqahu fid din. Ada sekelompok orang yang belajar agama tafaqquh fiddin. Untuk apa? Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk menjadi penyuluh, menjadi dai, menjadi da'iyat. Wal yunziru qaumahum, agar supaya kaumnya itu bisa dipelihara. Untuk mengingatkan kaumnya idza raja'u ilaihim, manakala sudah selesai belajar. Anda nanti setelah jadi sarjana, jangan di Jakarta terus, pulang kampung masing-masing, dakwah di sana. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, la'allahum yahdharun. Supaya kaumnya itu terpelihara. Nah, orang-orang yang begitu nadir mubin ada dalam Al-Quran. Anda berarti masuk dalam pasukan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda masuk dalam barisan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah masuk surga. Ya kan? Insya Allah masuk. Maka saya sih optimis. Insya Allah saya diakui lah, mudah-mudahan masuk surga. Ya perkara ente mampir dulu di neraka itu persoalan lain, ya kan? Tapi insya Allah bagian kita. Iya. Beriman atau tidak beriman memiliki konsekuensi selamat atau tidaknya kita nanti di alam kubur dan di neraka. Karena itu kita diharuskan untuk senantiasa meningkatkan dan menjaga keimanan. Saya ingin mencoba menyampaikan suatu hadis yang menjelaskan bahwa setiap manusia itu semuanya konon akan masuk neraka dulu. Hadis ini sahih, Ustaz. Mohon Ustaz jelaskan, nanti Ustaz bisa tanggapi. Hadis ini mengatakan yaridunas kulluhum munnar summa yasduruna minha bi a'mali fa awaluhum kalam ilbarki summa kamarri summa karakibi summa kahadil farasi summa kasyadir rijal summa kamasyihim, ya, menunjukkan bahwa manusia itu akan dimasukkan ke neraka dahulu dan mereka akan keluar dari neraka karena perbuatan mereka selama mereka hidup di dunia. Lalu dibagi dalam 6 kelompok. Ya, ada yang hanya sebentar sekali mereka masuk ke neraka tapi kemudian keluar dari neraka kalam ilbarki bagaikan sinar kilat dan seterusnya. Nah, bagaimana Ustaz bisa menjelaskan hadis ini kaitannya dengan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat? Ya, begini. Surga itu kan tempat yang suci. Yang masuk ke surga itu orang yang sudah suci. Kalau kita belum bersih, maka dibersihkan dulu, Pak. Neraka itu. Maka ada yang 2 tahun, kan? Ada yang 3 tahun. Tergantung dakinya seberapa banyak. Daki dosanya itu ya? Daki dosanya seberapa banyak. Kalau dakinya ini, waduh, banyak banget ya. Wayah na wayah lah. Beberapa puluh tahun di situ, kan? Mas, ya. Tapi kalau ya sekedar kayas-kayas ya, sebentar lah. Tadi kembali. Jadi oleh karena itu, buat kita sebetulnya, upayakanlah kita jangan berbuat dosa. Sebab dosa itu membawa konsekuensi di dunia dan di akhirat. Upayakan, saya katakan upayakan karena memang susah ya. Iya. Ya saya juga kan manusia, ustadz juga manusia, direktur juga manusia. Jadi kadang berbuat khilaf itu manusia. Tapi kalau kita berupaya, insya Allah. Gitu. Makanya ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Wahai anak-anak pelajar, wahai anak mahasiswa, takwalah kalian semua di mana saja Anda berada. Apa Anda sedang belajar, Anda sedang di tempat kos, Anda sedang mojok, mojok biasa anak muda kan, bawa pohon jambu. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta, di mana saja anda berada. Wa'ad bis sayyi'atil hasanata tamhuha. Kalau sudah terlanjur berbuat kesalahan, segera ditutup dengan perbuatan yang baik untuk menghilangkan dosa itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaul dengan sama manusia dengan akhlak yang baik. Allah mengajarkan itu. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wa syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Beramallah, berkaryalah. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Perbuatan kalian semua akan dilihat, disaksikan oleh Allah, Rasulnya dan kaum mukminin semua. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wa syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. 'Alimil ghaibi wa syahadah, Zat yang mengetahui yang ghaib dan syahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, akan dikembalikan kepada kalian sesuai dengan amal perbuatan kalian. Semua mitqala dzarratin khairai yara, fa may ya'mal mitqala dzarratin khairai yara, fa may ya'mal mitqala dzarratin syarai yara. Saatnya kita berkarya yang baik, yang positif, agar supaya kita memetik hasilnya di dunia dan di akhirat. Amin. Saat kita beri kesempatan lagi mahasiswa ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Adik-adik masih ada yang mengajukan pertanyaan? Sudah cukup? Ya, nampaknya sudah cukup Pak dari adik-adik. Nah, sekarang kita lanjutkan perbincangan kita lagi-lagi tentang masalah menumbuh kembangkan dan menjaga iman. Satu hal yang sebetulnya sangat sering untuk diungkapkan ya oleh para ustadz, oleh masyarakat, tetapi aplikasinya kenyataannya memang tidak gampang saat menjaga iman itu. Ada dua musuh ya, eksternal dan internal. Eksternal itu artinya dari orang sekitar kita, ya internalnya memang karena kita tidak meningkatkan zikir tadi, tidak meningkatkan dalam bentuk kualitas ibadah gitu ya. Nah, artinya bagaimana kita bisa menghindari dari dua musuh tadi untuk bisa menjaga keimanan itu? Ya, yang pertama kita harus punya standar operasional hidup, gitu ya. Biarkan dunia ini mau runtuh sekalipun, kita tetap punya prinsip. Prinsipnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biarkan orang berlari kemana-mana dengan cara mereka, tapi tetap pegangan kita adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menarik Pak, dalam dunia sufi itu. Iya. Setan itu ngomong begini. Setan itu ngomong begini. Iblis ngomong. Kata iblis, ahlatun nas bidzunub, aku rusakkan manusia dengan gemar berbuat dosa. Wah, ahlatun nas bidzunub, aku rusak manusia dengan cara apa? Dibuat manusia ini gemar berbuat dosa. Tapi itu iblis memberi kunci juga kepada kita. Oh ya. Kata iblis, wahlakuni bila ilaha illallah. Manusia yang pintar membalas merusak aku, kata iblis, dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi di mana-mana itu jangan lupa itu la ilaha. Subhanallah. Luar biasa, iblis ngasih kunci itu. Jadidu imanakum bikasrati la ilaha illallah. Pantas afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Betul itu. Kalau itu senantiasa kita pegang dan itu yang keluar dari mulut kita ya, senantiasa ada di dalam pikiran kita, di hati kita, maka insya Allah kita akan terprotek, akan terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, adik-adik mahasiswa ini tadi Ustaz bilang seringkali kumpulnya di DPR Ustaz. Jadi DPR di bawah pohon rindang. di UIN banyak DPR Ustaz. Banyak di bawah pohon rindang. Juga di kampus-kampus lain tentunya. Tetapi yang jelas sepakat saya kira bahwa godaan setan tadi yang artinya dibuat indah perbuatan dosa itu bagi usia-usia yang transisi Ustaz. Usia mahasiswa kan transisi, remaja transisi. Ya, kalau yang seperti kita sudah di atas 40 relatif sudah. Paling saya di atas 50. Di atas 50 ya. Tapi istilahnya oversecret ya. Apa tuh? Oversecret. Oh, oversecret. Di atas 50. Iya, iya. Ya. Itu lebih mantap imannya kalau yang oversecret ya. Cirebon kayak aku ya, oversecret. Baik, Sat. Ya, Sat, kalimat akhir, Sat. Bagaimana agar para mahasiswa dan para pemirsa di mana saja di seluruh Indonesia ini memiliki kemampuan dan kiat-kiat untuk senantiasa meningkatkan dan menjaga keimanan. Ya. Oke. Pesan saya, berbuat adil pada diri sendiri, jangan korbankan masa depan Anda dengan perbuatan yang tidak adil. Artinya apa? Waktunya beribadah kepada Allah secara total dan benar. Habis sholat, berzikir secukupnya. Syukur-syukur Anda bisa sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholatul lail, lakukan. Jangan Anda beranggapan bahwa kalau tidur kurang dari 8 jam tidak sehat. Bohong itu. Tidak. Rasul tidak pernah tidur sampai 8 jam. Kalau tidur 8 jam, jam berapa kita mulai tidur? Jam 10, misalnya tidur 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam 6 bangun. Kesiangan subuhnya. Pasti yang benar tidak begitu. Ya kan? Rasul itu sepertiga malam sudah bangun. Jadi biasakan. Ini saya pengen berwasiat ya sama Anda. Jangan seperti saya. Saya dulu termakan bahwa tidur itu harus 8 jam minimal. Bahkan akhirnya susah praktiknya. Ternyata gak benar itu. Cukup tidur 5 jam cukup. Kalau 8 jam kapan mau sholat malam? Sedangkan Rasul mengajarkan sholat malam. Betul? Iya. Wa min al-lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tidur itu cukup. Malam hari oke lah buat Anda itu 5 jam. Siang sedikit ya, bolehlah ya. Iya. Iya, cukup itu. Ya, sekarang setelah saya tua ini ya, ya tidak sampai 5 jam lah. 5 jam cukup. Oh, subhanallah. 5 jam cukup. Asal berkualitas. Makanya kalau menjelang tidur itu baca doa. Jangan mau tidur mah hayal dulu. Habis waktu untuk hayal. Ya, baik. Okay. Jadi itu salat berbuat adil diri sendiri, ibadah dengan bagus, dengan tekun, salat bagus, zikir cukup, baca Quran tiap hari, jangan lewatkan hari-hari Anda tanpa membaca Al-Quran dan berbuat baiklah terhadap sesama makhluk yang ada di bumi ini. Baik, insyaallah. Insyaallah. Dan akan saya tutup uraian Ustaz tentang menumbuh kebanggaan dan menjaga iman dengan membacakan surat Al Imran surat ketiga ayat 133 ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa'idat lil muttaqin. Maka bersegeralah kepada ampunan Tuhan dan bersegeralah untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang senantiasa berusaha meningkatkan keimanannya dalam kesehariannya. Mudah-mudahan. Amin. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya, atas perhatiannya dalam acara Dakwah Agama Islam. Terima kasih kepada narasumber kita, Al-Mukarram Dr. Andat Haji Ahmad Jauhari MSI, selaku Direktur Urusan Agama Islam, Penerangan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Dan saya mewakili kerabat kerja Sunandar Ibnu Nur, mohon diri dan mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak dendang lagu Ashabul Kahfi dari GSJ Generasi Seniman Jalanan.